صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بنسله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam dan pentadbirnya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita memuji Allah Subhanahu wa Taala dan bersyukur kepadanya kerana mengumpulkan kita pada malam ini untuk sekali lagi kita teruskan kajian kita kitab Subulus Salam syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana telah kita bahaskan pada pelajaran yang lepas tentang masalah mandi daripada lebihan orang lain, dan juga tentang hadis jilatan anjing. Dan sebelum kita mulakan hadis yang baru sebagai mengulang kaji, jadi apa hukumnya seseorang perempuan mandi dari bekas lelaki? Ya, tak boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Dalilnya? Oh, tak boleh. Ah, tak boleh apa dalilnya? Hadis. Perempuan mandi dari bekas lelaki. Apa kita katakan? Satu perkara yang saya suruh catat bahawa boleh. Ini satu-satu yang kita kena ingat dalam banyak-banyak benda, bahawa ijma' ulama membolehkan perempuan mandi dari bekas lelaki. Yang khilaf adalah lelaki mandi dari bekas perempuan apabila perempuan itu mandi bersendirian, kemudian lelaki datang nak mandi daripada bekasnya. Jadi mesti ingat situasi khilafnya. Dalam istilah ulama dipanggil mahallun nizaa'. Mahal maknanya tempat, nizah tempat pertikaian. Jadi bukan kita pertikaikan tentang hukum mandi boleh ke tak boleh, ataupun mandi bekas orang lain boleh ke tak boleh. Tapi satu perkara yang spesifik, iaitu lelaki mandi daripada bekas perempuan dalam keadaan berpisah. Adapun kalau lelaki mandi daripada bekas perempuan secara bersama-sama, boleh ke tak boleh? Bersama-sama? Boleh. Yang terlibat jami'an. Jadi spesifik khilafnya. Itulah yang saya khawatir. Cerita panjang lebar. Sekali benda yang paling penting untuk kita tak dapat. Sengaja saya ulang. Jadi ijma' mengatakan kalau perempuan mandi dari bekas lelaki, boleh. At all times. Yang tak boleh adalah lelaki mandi dari bekas perempuan bila berasingan. Dan pendapat yang benar adalah boleh juga kita mandi, yang lelaki mandi dari bekas perempuan walaupun berasingan, walaupun itu tidak afdal. Yang afdallah kita mandi dengan bekas dengan perempuan itu ataupun dari bekas perempuan itu bersama-sama. Satu perkara yang mungkin lebih penting daripada ini semua, tapi mungkin saya tak jelaskan secara jelas, iaitu apa makna fadlil mata. Apa makna fadl mak ataupun bekas air? Ialah air mandi atau air wudu. Tapi apa hakikatnya bekas tu? Air mustakmal. Adakah maknanya mesti kalau wanita tu dah tuang air kan, jadi penitis daripada tangannya ke rambutnya masuk balik dalam baldi, adakah mesti macam itu? Itu dah tentu-tentu sekali apa air bekas wanita. Tapi apakah itu saja? Kalau tak ada air daripada badan yang dia buat mandi itu menitis kat dalam baldi, adakah dinamakan air dalam baldi itu bekas mandian wanita? Jawabnya? Tak ada percik, tak ada apa. Dia jaga betul-betul. Dia pakai, dia ambil, dia pergi kat sebelah kan. Sekarang ada toilet, ada gelas kan. Jadi garanti tak kena apa. Ataupun, okay, tak kena baldi lah. Tak masuk balik dalam baldi. Misalnya dia pakai sekali celup dia, satu gayung untuk mandi. Misal, Adakah itu dinamakan bekas air kubur? Tidak. Semua kata tidak kan? Okey, tak apa. Memang itu yang saya apa ni rasakan, semua mesti sangka macam itu. Itu pun saya sangka macam itu juga mula-mula. Kalau awak kata ya, sama ada awak lebih expert ataupun faham dia lain macam sampai terbetul pula eh. Sebenarnya fadl maknanya lebihan, bukan mesti menitis air daripada orang yang pakai itu balik semula kat dalam baldi. Mustakmal confirm adalah air fadl, air lebihan. Tetapi tak semestinya itu sahaja. Kalau kita ambil air dalam cawan ni, satu orang datang, dia minum. Dia minum satu sedut ataupun satu apa? Satu teguk lah. Jadi tinggal lagi, ada banyak lagi ni. Adakah dinamakan bekas? Tak ada air yang turun balik tau. Semua tak ada air yang masuk balik. Adakah dinamakan bekas? Bekas kan? Bekas eh? Kalau saya ambil sudu, saya masukkan dalam, saya buang sikit 3-4 sudu. Itu air bekas ke tak air bekas? Air bekas. Walaupun tak ada air masuk dalam. Jadi bekas tu dengan mustakmal tak mesti sinonim. Tapi memang mustakmal tu memang air bekas. Baik. Cuma dalam istilah, ulama membezakan bekas dengan bekas daripada sudut kuantitinya. Jadi kalau orang ambil air ni, dia ambil sikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil. Kalau air penuh macam gini, dia ambil cuma dia ambil kurang daripada suku lah, ataupun kurang daripada setengah. Banyak lagi lebih. Ini lebihan juga. Tapi orang Arab tak panggil ni fadl, tak panggil ni bekas. Tapi kalau dia ambil ini dia minum, saya tak nak minum lah. Sebab minum sampai tinggal suku je, maknanya lebih daripada setengah dia dah minum. Itu confirm kata ulama, dia adalah bekas. Jadi kata mereka, kalau dia lebih daripada separuh air asalnya, maka itu dinamakan bekas. Tapi ada ulama tak membeza-bezakannya. Baik. Yang mengatakan ada perbezaan antara bekas yang kita ambil sikit atau banyak adalah Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dan dalilnya daripada sudut adat kebiasaan al-urf. Adat kebiasaan orang Arab cakap kalau lebih maknanya dia makan banyak. Kalau sikit je dia macam colik aja rasa tukang masak. Habis ini makanan ini rojak macam bekas-bekas tukang masak habis. Ada kita panggil bekas lah. Tak ada dalam bahasa kan. Kalau bekas macam dia dah makan banyak lah. Tapi banyak macam mana tak dapat tetapkan lah. Dia kata setengah ataupun sebagainya. Jadi itu maknanya bekas. Sebab tu sebagian ulama mengatakan, yang saya pernah dengar Syekh Abdiyah Insan yang tak mahu ta'ala, dia mengajar di Madinah Masjid Nabi dahulu. Dia kata walaupun air yang kita pakai daripada paip dan asal dia daripada apa? Khazan ataupun daripada tangki tu, kalau perempuan tu mandi pakai shower pun, tu sebenarnya bekas. Daripada sudut badan tu pun bekas. Memang betul dalam bahasa tu? Bekas. Sebab itu memang amat rumit sebenarnya. Kalau kita nak hukumkan tidak boleh langsung lelaki mandi daripada bekas wanita ke, melainkan bersama-sama. Namun kita dah terangkan hikmahnya ataupun ialah hikmah dilarang daripada menggunakan bekas wanita kerana apa ni, mengelakkan was-was. Jadi yang afdal adalah kita tinggalkan, kita jangan pakai bekas. Baik, kemudian kita telah membaca dan menguraikan sebanyak mungkin tentang hadis masyhur tu, hadis anjing, hadis bekas jilatan anjing. Jadi kita dah terangkan anjing punya jilat ni ada berapa macam. Ada tiga. Satu jilat bekas dalam ada air. Satu jilat bekas dalam ada makanan. Satu jilat bekas kosong. Bekas kosong. Jadi bila macam mana nak buat untuk tiap-tiap, untuk tiap-tiap keadaan? Adakah semua sama? Semua kita buang, kosong pun kita buang. Jadi macam mana? Kalau ada air, ikut hadis apa? Kita buang dulu, baru kita cuci 7 kali. Dan pertamanya dengan tanah. Baik, kalau ada makanan, kita buang juga? Tidak, kita apa? Kalau tak kena semua, kita ambil tempat yang kena bekas dan kita ekstrakan sikit, dan kita boleh terus makan tanpa kita membuang, apa lagi nak mencucinya. Okey. Sekarang tinggal yang terakhir, bila bekas tu kosong. Jadi bila bekas kertas tu kosong, kita tak nampak apa-apa pun, kita mesti apa? Kita mesti cuci. Tapi tak payah buang apa-apa lah. Kita tinggal masuk tanah, masukkan air 7 kali dan kita cuci. Boleh ya? Jadi itu tuan kaji lah. Dan telah kita terangkan ada satu mazhab, satu imam yang besar daripada kalangan salaf yang mengatakan mencuci ini bukan kerana najis. Siapa dia? Imam? Imam Malik rahimahullah ta'ala, imamnya sendiri. Dan apa alasan beliau? Adakah kerana hadis ini tidak sahih? Kerana surah Ma'idah. Apa ada dalam surah Ma'idah tu? Maknanya tentang buruan anjing. Jadi Allah SWT bila menyebutkan nikmat kepada hamba-hambanya, dia mengajarkan ataupun dia mengilhamkan manusia untuk mengajar anjing dan binatang lain untuk menangkap binatang buruan untuk dimakan. Dan tidak disebutkan untuk apa ni? Untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut. Jadi Allah SWT cuma kata makanlah, mimma amsakna alaikum, baca nama Allah dan makan. Jadi kata Imam Malik kawan, bahawa ini dalil bahawa tidak perlu cuci. Tidak perlu cuci. Betul tak tidak perlu cuci? Kalau najis mesti kena cuci. Maknanya tidak perlu cuci lah. Kalau dicuci tu kerana apa? Tak ada sebab ataupun kerana ta'abudi. Ya, bagaimana jumhur menjawab dalil mereka ini? Jadi macam mana nak jawab dalil ni? Betul juga kan? Kalau kena cuci, mestilah Quran cukup suruh apa? Suruh cuci. 7 kali pula tu dengan tanah. Apa Quran tak cakap? Hadis saja cakap. Apa jawapan? Taat kepada Rasulullah. Kita taat kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasul perintah cuci, cuci. Quran tak perintah cuci, cuci juga. Kita lah kita ikut Rasul, kita maksiat kepada Allah. Habis? Allah kata kalau tak kata cuci. Jadi kalau kau cinta pada aku, ikutlah Muhammad. Boleh macam tu? Boleh ya? Umumnya gitulah. Itu dah sudah akidah betul. Cuma kita nak jawab macam mana Quran tak cakap, hadis cakap. Jadi apakah sebenarnya ada pencerahan kat sini? Mesti ke Quran sebutkan semua hukum secara detail? Yang tak mesti. Dalil bukan hanya satu je. Dalil bukan hanya daripada Al-Quran Karim. Dalil daripada hadis pun ada. Jadi kalau kurang kat hadis, ada kat Quran, ambil kat Quran. Ada kurang kat Quran, ada pula hukumnya ekstra kat hadis, kita ambil kat hadis. Dan itu semuanya tak terkeluar daripada beramal dengan semua dalil ataupun Quran dan hadis. Itu satu lah. Sebab tu kalau kita tinggalkan, tak mau cuci, maknanya apa? Kita dah tinggalkan hadis yang sahih. Jadi kita tak akan keluar daripada masalah. Tapi bila kita amalkan hadis ini, kita ada jawapan bahawa kita telah beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lengkuh Rasul ikut Rasulullah SAW. Baik, itu cara ringkas. Cuma sekarang kita pergi kepada masalah yang common. Ini tak disebutkan dan tak ada orang pula teringat nak tanya. Okay, mungkin maklumat terlalu banyak sangat pada pelajaran kemarin. Iaitu tentang adakah binatang lain yang mengambil hukum anjing dalam serbu ni. Maksudnya boleh tak kita kiaskan binatang lain yang kotor juga, yang najis juga dengan anjing? Kalau dia jilat, maka kita pun apa? Cuci dan serbu. Seperti apa? Khinzir. Boleh ke tak boleh? Okey, bagus. Kalau awak nak cakap, awak mesti bawa dalil segera dulu. Boleh ke tak boleh? Tak. Ya? Tak ada perintah. Tak ada perintah. Tapi pakai kias boleh tak? Tahu tak kias? Ya, kalau Rasulullah. Apakah semua mesti ada perintah? Kalau itu dadah tak haram. Dadah ya, memabuk. Tak haram. Dadah memabuk. Tak ada perintah. Yang ada cuma untuk Arab. Sedara. Segala yang mendarakan apa saja. Itu kias itu. Itu apa namanya? Kias lah. Hukum spesifik ni tak ada, tapi ada dekat tempat lain. Kita tengok sebab dia sama, kita samakan hukumnya. Fa'tadiru ya ulil abu ya ulil arsar, maka ambillah iktibar. Wahai orang-orang yang berakal, mana yang sama samakan, mana yang lain jangan samakan. Ini yang namanya kias. Jadi boleh tak kiaskan babi dengan anjing? Sebab dulu sama daripada sudut najisnya. Ini najis, ini najis. Jadi kita sertu. Macam? Okey, eh? tak ada orang yang boleh tentang. Jadi itulah pendapat yang kuat. Kita sertu jilatan babi. Apa tak setuju ke tak boleh jawab? Tak ada contoh. Yang dicontohkan Nabi yang suruh cuci. Tapi kalau babi jangan makan, haram makan. Haram makan, tapi tak ada yang mengatakan. Ya, memang tak ada. Siapa yang cakap ada? Tapi kita pakai kias. Jadi, tahu panjangan saya receh ya. Tak semestinya hukum mesti pendek, hukum boleh panjang, boleh merakap tu. Dia boleh apa? Kaskiling 2-3 masuk baru sampai ke hukum dia, boleh juga. Hukum tak mesti direct, straightforward. Kadang-kadang dia rumit, complicated. Tak boleh jawab kan? Jadi mazhab Syafi'i ni mazhab yang kuat. Dia buat yang gaduh-gaduh, orang nak sertu tempat-tempat mana ada konsultan nak sertu apa tu rumah orang atau apa ke. Dan ini menunjukkan bahawa kalau ada yang berpendapat demikian, maknanya dia sebenarnya ada dalil, bahkan mungkin betul pun. Untuk orang biasa tak nampak. Jadi jawapan dia, walaupun kita kata ini jawapan, ini lagi kuat, tapi tetap kita kena hormati itu sebagai satu pendapat yang muktabar. Kita bukan cakap apa ni pendapat ni pakai akal dia dan sebagainya. Tak boleh kita tolak mentah-mentah macam itu. Baik. Jadi jawapannya begini. Nabi SAW suruh cuci bekas jilatan anjing berapa kali? 7 kali. Lepas itu dengan apa? Dengan tanah. Dan kita tahu, kita katakan dan mereka juga katakan, sebab dicuci kenapa? Wahai mazhab Syafi'i, najis. Kita lihat najis-najis lain, bau air kencing dan apa segala najis yang lain, darah dan sebagainya. Kena cuci tak? Kena cuci. Berapa kali kena cuci? Tak ada had. Tak mesti, yang penting tak sampai 7 kali dan dengan tanah. Nampak? Najis, tapi tak sama macam anjing. Jadi setakat sama najis saja tak boleh menyamakan cara mencucinya. Adapun kenapa 7 kali dengan tanah, dia pun kata tak tahu. Mazhab Syafi'i pun kata tak tahu najis, tapi najis berat, tapi tak tahu kenapa 7, kenapa dengan tanah. Setakat apa mereka ni najis murah atau najis berat. Jadi masih kita tidak mengetahui secara pasti illah sebab atau hikmah ditetapkan 7 kali dan dengan tanah. Jadi kita katakan dia najis, tapi kita cuci, cara cuci itu tak abudi. Oleh kerana itu, boleh ke tak, boleh atau tidak kita kiaskan anjing dengan semua najis-najis lain? Tentu sekali tak boleh. Itu satu. Kemudian banyak perkara, kalau kita nak letakkan gambar anjing sini, gambar babi kat situ, banyak benda sama ke banyak benda tak sama? Agak-agak. Sampai mereka boleh kongsi hukum dalam hal ini. Banyak binatang lain yang lebih dekat dengan anjing daripada babi sebenarnya. Kalau ada binatang lain yang bila kita kiaskan dengan anjing, bukan babi, lain binatang. Mungkin singa juga. Mungkin binatang lain empat kaki yang family anjing. Family anjing canine. Ataupun apa-apa juga, bukan babi. Kita tahu bahawa anjing ada hukum dia, iaitu kita boleh memeliharanya kerana keperluan tertentu antara memburu. Babi boleh tak pelihara? Lepas itu kita kiaslah babi dengan anjing. Dia dah jadi satu geng, satu family. Ini menunjukkan bahawa dalam bab ini kita punya kias. Bila kita kias dalam satu hal, nanti dalam kias-kias lain akan berterabur. Itulah antara jawapannya lah. Itu antara jawabannya. Jadi dalam bab kaifiat 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh kiaslah. Tak boleh kiaskan. Boleh kiaslah. Tak boleh kias. Kenapa 4 rakaat, 2 rakaat? Jadi semua solat gini, petang aja macam gini, malamnya macam gini, dah tak boleh kias. Jadi bila kita dah tak reti ataupun tak faham sebabnya, illahnya, maka kita tak boleh mengkiaskan hal ini dengan binatang lain ataupun dengan perkara-perkara lain. Mula jawapan macam ni. Nampak panjang sikit, tapi kesimpulannya apa? Kias ini tidak tepat. Kias ma'al farid. Ada perbezaannya antara anjing dengan babi. Itu satu. Kemudian yang lain-lain kita boleh tambah. Sebab apa? Yang ada nas cuma pada anjing sahaja. Adapun binatang lain, babi ni wujud tak zaman Nabi SAW? Wujud. Ada diperintahkan untuk cuci tak? Tentu sekali babi pun mungkin jilat sana jilat sini, tapi tak diperintahkan walaupun dalam satu dalil sekalipun. Menunjukkan bahawa hukum serbu ini khusus untuk anjing. Baik. Kalau seekor anjing datang, ni hadis ini untuk apa? Satu ekor anjing datang jilat dalam satu bekas lah. Kalau yang datang tu dua ekor anjing jilat daripada bekas yang ada air, lepas dia ni jilat, dia ni belakan jilat, ataupun dia jilat sama-sama. Kalau seekor jilat, kita cuci berapa kali? 7 kali. Kalau dua ekor, kali dua ke? Kenapa tak kali dua? Satu kejadian. Ya? Satu kejadian, satu bekas. Dua anjing? Dua anjing. Najis dua kali ganda? Kalau orang kata dua kali, yang ni dua kali ganda lah, 14 kali cuci, ada hujah lah? Tak ada. Takkan awak ni, itulah apa-apa pokoknya tu. Kalau tak masuk dengan pendapat sendiri, dia ada hujan, dua kali setu. Kalau tiga, 21. Dari sudut logik dia kan, kalau dia orang berpendapat begitu, apakah dia terkeluar daripada landasan membuat hukum? Betul-betul lah, kita secara sincere lah, insaf. Tak kan? Macam gitulah. Kalau pasal kita tak tahu kenapa kemuci 7 kali dan sebagainya. Tapi kalau orang kata macam awak sekarang, saya tahu awak cakap mungkin ni dah ikut dekat Darul Makmur, saya dah cakap pertama dekat apa ni, dekat masjid apa, dekat lorong Melayu yang mungkin orang dah tahulah. Jadi kalau kamu kata kalau dua ke tiga ke anjing jilat dalam satu bekas, kita tetap cuci satu set iaitu 7 kali, apa dalil? Kenapa tak bagi dua? Ha? Hadis tu kata bila jilat, yakni anjing jilat seko lah. Apa ada kat hadis tu? Tu tak cakap tiga. Ha? Waktu anjing jilat dua ekor atau tiga ekor, kejadian pada kali itu lepas dah suci. Kalau lepas suci anjing jilat, baru jilat. Faham tak? Ni jawapan ni. Jadi dia lihat daripada mana? Daripada bilangan anjing ke? Ataupun daripada sudut tempat tu bekas yang dia? Ha, sebab topik dia ataupun item yang nak kena cuci, anjing dia ke? Bekas dia. Bekas dia. Bekas dia cuma satu. Najis tu macam mana masuk ke? Tempat dia najis satu, satu, satu je lah. Jadi patutnya cuci? Cuci satu sekali. Satu kali sahaja. Melainkan yang tadi kita katakan tadi, kalau dah cuci, datang lagi satu, cuci lagi. Jadi dilihat kepada benda ni bukan benda 3 atau 4 kali. Pasal asal ni najis dia sama. Anjing ni punya najis dengan anjing ni sama je. Sama tak sama? Sama lah. Misal kata gini, kita nampak ada orang buang kecil kat sini, belum cuci, datang lagi satu orang buang kecil kat sama tempat. Ish, betul-betul lah. Dah dua orang, berapa kali orang nak cuci? Sama juga. Sebab maksud dia lah menghilangkan najis itu. Boleh? Okey. Kalau kita nak solat, jadi waktu nak solat dah sampai lah, dan kita tidak ada air melainkan air yang telah dijilat oleh anjing, kita cuma ada air dan ada tanah, tanah banyak. Bolehkah kita berwudu dengan air bekas jilatan anjing? Ini situasi yang paling payah sekali. Kalau ada handphone mesti telefon ustaz. Kalau tak ada, kenapa tak belajar? Tapi sebenarnya ada kaedah. Siapa tahu jawapannya? Ulang soalan dia. Awak nak solat yang air yang awak ada cukup untuk wudu, cuma air yang telah dijilat oleh anjing, boleh tak gunakan air tersebut untuk berwudu? Awak nak saya kasi pening lagi? Sekarang awak haus-hausan, tak ada air lain melainkan air yang dijilat oleh anjing. Boleh minum tak? Semua kata boleh. Sekarang lah solat. Tak, kalau lambat nanti saya susah-susahkan lagi lah. Ya? Nak tayamum ke? Nak gunakan juga air bekas anjing. Tayamum. Kenapa? Air najis. Jadi wujudnya seperti tidak ada. Sama macam kita ada air najis lain kan, ada darah ke apa kan. Boleh tak kita wuduk dengan tu? Jadi kita ganti kepada kita wuduk dengan gantinya, kita angkat hadas dengan gantinya iaitu dengan bertayam. Boleh. Alhamdulillah. Ini itu pendapat siapa? Pendapat yang mengatakan air itu apa? Dicuci kerana najis. Sebab penting nak tahu ilah dia kenapa ni. Kenapa kita cuci? Kalau mazhab Maliki mungkin dia kata tak tahu. Sebab dia bukan najis. Maknanya tak najis, bersih dan membersihkan. Boleh kita angkat untuk apa? Wudu. Sebab tu dalam mazhab mereka, kalau tu makanan, kamu boleh makan. Lepas makan baru cuci 7 kali. Mazhab siapa? Mazhab Maliki. Pasal dia bukan pasal najis. Kita boleh makan. Kalau najis tak boleh makan. Baik. Jadi itu penting. Sekarang satu perkara lain yang kita nak sebutkan adalah syubhat ataupun ulah-ulah hujah-hujah mereka-mereka yang mengatakan bahawa anjing ini tidak najis ataupun tidak perlu cuci lah, tidak perlu cuci jilatan anjing. Okey, tak mau sebutkan siapa mereka. Mereka ada dari dulu sampai sekarang, cuma zaman sekarang makin banyak orang yang mengatakan tidak najis, apa tu jilatan anjing ataupun tidak perlu cuci lah. Dan mereka mengatakan demikian, bahkan mereka akan bersembunyi di belakang mazhab Maliki sebab ada imamnya kan. Tapi sebenarnya bukan kerana cuci atau tak cuci, tapi konon-kononnya nak terangkan bahawa Islam itu mudah, agamanya mudah, tak memberatkan, rusakkan. Dan kemudian kenapa kita tak sayang anjing, betul tak? Dan nampak sangatlah apa tu kejumudan ataupun kekerasan agama Islam, orang-orang Islam. Jadi bahkan selepas itu mereka nak galakkan setiap orang Islam ada pelihara anjing kat rumah. Itu niat jahatnya lah. Mungkin tak semua orang macam itu, tapi yang penting mereka menggunakan beberapa dalil. Antaranya cerita Ashabul Kahfi, cerita tentang pemuda-pemuda yang beriman. Berapa banyak pemuda ni? 3. Wah, dah kontor lah. Baik, yang penting ada beberapa orang pemuda kat situ. Bapa dah sebutkan ada 7, 8, 6, 7, 5, 6. Okey, yang penting salah satu daripada yang bersama-sama dengan penghuni Ashabul Kahfi itu adalah seekor anjing. Ini berapa banyak? Satu ekor. Itu betul-betul lah. Jadi mereka katakan, tengoklah anjing ini apa ikut sama-sama orang beriman, disebut dalam Quran. Takkanlah kalau dia kotor, najis, apa semuanya, dia boleh apa sama-sama dengan orang beriman. Kemudian dikatakan pula lah bahawa anjing ni pada hari kiamat kelak akan masuk syurga bersama orang beriman. Takkanlah lepas tu kita kata kena cuci pula jilatan anjing. Al-Quran menerangkan tentang kebersihan anjing dan sebagainya. Hadis cakap macam gini. Maksudnya kita kena tolak lah hadis, tak ta'wil. Apa jawapan kita? Zaman ha? Syariat berbeza. Ashabul Kahfi syariat bila? Tak tahu, okay, tak tahu. Yang penting dia syariat Nabi Muhammad SAW bertahun bukan? Bukan. Tak ada selepas, eh? Lepas tak ada syariat lagi ya. Sebelum ni. Jadi sebelum mana bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Boleh tak kita beramal dengan syariat yang bukan syariat Nabi Muhammad SAW? Tak ada tak? Tak boleh. Apa lagi kalau ada bercanggah dengan apa? Dengan syariat Nabi SAW. Syariat Nabi SAW perintahkan suruh cuci. Kata jangan pelihara. Melainkan 1, 2, 3 sebab. Jadi kita katakan tu syariat lah. Tak ada kena-mengena dengan syariat kita. Boleh? Jadi itu jawapan. Kalau ikut emosi, mungkin ada orang terima tu lah. Ikut emosi. Bila dia dah burukkan pendapat ataupun orang-orang yang ni, orang-orang keras ni, orang-orang keras dia dah buruk-burukkan ni. Dengan hati, dengan emosi, dia boleh nampak macam betul lah pendapat yang ikut cerita Ashabul Kahfi. Eh? Sebab tu penting kita ada apa ni, timbangan ilmiah, timbangan ilmu. Baik, satu lagi syubhat mereka. Ada sebuah hadis Nabi SAW tentang seorang pelacur yang tak pernah beramal satu amalan yang baik pun, tapi dia masuk syurga kerana satu amalan je. Apa ya? Dia beri minum kepada anjing yang kehausan. Dan dia beri minum anjing itu dengan khufnya, dengan khuf. Dia ambil, dia kasih minum. Kalau najis tentu nak, tak boleh minum. Kena cuci. Ha? Basah. Ya? Basah. Basah. Kena air. Ah, kena air. Pergi lagi basah. Kau kotor atau sebagainya. Penting khuf tu tak nak kena cuci kan? Ya, apa jawapan kita? Pertama sekali, itu cerita zaman dulu lagi sekali. Bukan syariat kita. Jawapan lain? Yang kedua, ulama menyebutkan, Ibn Hazm Rahimah Ta'ala menyebutkan, tak ada pula yang diriwayatkan bahawa lepas itu dah lepas kasih minum pada anjing, dia pakai untuk dia buat minum pula. Dia masuk dan pergi, dia minum punya turn. Kalau ada minum pakai kuf tu pula, dia cedok air, tak pula disebutkan dia tak cuci. Entah-entah dia cuci. Kejurkan ni. Kalau nak berhujar apa? Dan satu lagi, kalau betul-betul dia minum lepas tu daripada khuf yang sama dia bagi anjing tu, kemudian dia tak cuci, itu wanita alim ke? Ustazah mana tu? Ataupun seorang nabiah, seorang maksum yang boleh jadi hujah perbuatannya, yang perbuatan dia menjadi hujah? Tidak, seorang kacau. Nak paksa dia mungkin, kemungkinan besar dia tak pernah belajar apa-apa pun. Hukum. Kalau orang buat secara jahil, boleh jadikan hujah tak? Nabi SAW tak sebutkan dia orang pandai ke apa kan? Nampak? Jadi sebab tu kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, kullu hadha daf'un birrah wa khabtun yustahya yajibu an yustahya minhu. Saya ingat apa kata beliau, dia dah bawa dalil-dalil ni. Dia kata ini semuanya adalah kita tolak dengan angin, tolak dengan tak ada benda. Nak tolak mesti lah tolak dengan force yang kuat ni, tolak dengan angin apa ni. Wa takhabbut, yakni dan apa tu, berapa tu, berkecamuk dan berkebengkalan ataupun berterabur lah, argument ya. Yang sepatutnya seorang itu malu daripada nak berhujah dengan hujah macam ni. Jadi kalau emosi, ikut emosi, nampak macam betul juga. Betul eh, macam dapat ni gini. Maknanya kan takkan anjing tu kotor. Baik, jadi dalil tu kita dah jawab. Kemudian satu lagi dalil, dan ini mungkin dalil yang terkuat, iaitu terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari membawa satu akal bahawa pada zaman Nabi SAW kan ada kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid wa lam yurashuna nah, falam yakunu yurashuna syai'an min dhali. Maknanya pada zaman Nabi SAW, anjing itu biasa kencing, dia biasa masuk, dia biasa keluar daripada atau dalam masjid. Tapi sahabat tak adalah apa ni, tuangkan air ke atas apa, ke atas tempat kencingnya. Jadi ini daripada Sahih Bukhari. Jadi sanadnya sahih. Jadi macam mana nak jawab? Kata mereka ini menunjukkan baru apa ni, anjing itu tidak najis, tidak perlu kita cuci. Ini berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tak cuci. Apa jawaban? Ya? Tak perlu lah. Pasal ini dah sampai pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sahih zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjing-anjing pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam macam itu. Jadi ini antara yang paling muskil sebenarnya. Inilah antara dalil yang membuat sebahagian ulama macam terhilang sikit daripada dalil-dalil yang dipegang, terus dipindah kepada mazhab Maliki ini. Antaranya Ibnu Abdul Bar, Allah Ta'ala, ulama-ulama besar, saya pernah cakap ustaz-ustaz ke apa ke. Jadi jawapannya ada beberapa jawapan lah. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pasal tengah syarahkan Sahih Al-Bukhari. Bahkan satu faedah adalah Imam Bukhari, kalau kita lihat seolah-olah pendapatnya miring kepada mazhab Maliki, tak payah apa ni, anjing tu tak najis, tapi dicuci dengan ta'abudi saja. Walau bagaimanapun, antara jawapan yang terkuat adalah apakah mesti kalau anjing tu buang air kecil ke besar kat tanah, kita mesti nak cuci ke? Ya. Ha? Mesti nak cuci walaupun dalam masjid. Masjid bukan kapet. Masjid bukan seramik. Masjid tanah pasir. Cuaca panas. Humidity pun. Very high ke low ke? Kering tu. Very low kan? Very high. Tak ada kering. Kalau lah air kencing itu boleh apa? Boleh hilang. Dengan angin, dengan apa, pasir, debu, apa semuanya. Kering. Perlu tak cuci? Tak perlu. Eh, sebab tu sahabat tak apa ni? Tak cuci. Itu kalau kita katakan betul-betul anjing tu masuk dan keluar. Tapi oleh kerana lapasnya fil masjid, yang memanglah dia masuk dalam masjid. Tetapi terdapat riwayat lagi satu yang juga sahih, bahawa selepas itu Nabi SAW perintahkan apa? Dalam pembinaan masjid Nabi SAW yang kedua, mereka suruh buat pagar dan tak pintu tu, pintu tu perempuan, pintu lelaki. Mula-mula memang tak ada open, semua orang binatang pun masuk. Tapi selepas itu dah tidak. Jadi mungkin kita katakan apa? Itu permulaan, bukan berterusan. Bukan berterusan. Jadi tidak ada dalil kat situ yang mengatakan atau menguatkan pendapat tidak perlu cuci. Baik, kemudian satu lagi masalah. Sebagian ulama mengatakan kalau anjing yang kita pelihara untuk membunuh, atau kita pelihara untuk apa lagi yang kita boleh pelihara? Jaga rumah pula. Tak ada dalam lagi jaga rumah. Itu nanti nak istihad kan? Yang jaga apa? Jaga kebun, tanaman-tanaman. Yang jaga apa lagi? Jaga kambing, jaga lembu, jaga unta lah, jaga binatang lah semuanya sekali. Tapi kambing yang kena jaga, lembu tak payah jaga. Unta lagi tak payah jaga. Maksudnya dekat sini, kalau orang beli anjing, maknanya dia kasi makan apa semuanya kan? Anjing tu jilat dekat bekas dia, perlu tak ada cuci? Mereka kata kan kalau yang jenis dibolehkan kita pelihara, syariat benarkan, tak payah kita cuci. Adapun yang selainnya memang kita kena cuci. Jadi ni dah dekat dengan kita, tapi dia tetap ada pun. Dia ada membeza-bezakan antara anjing dengan anjing. Anjing members dengan anjing gangster lain. Ataupun mereka kata kan, kalau kamu di luar kat camping atau kat padang pasir dan sebagainya, ada anjing liar apa semuanya tu, yang itu kita tak payah nak cuci. Orang tinggal kat apa ni, pedalaman, orang Baduy tinggal padang pasir, macam-macam ada datang kan, anjing luar semua. Macam kita tinggal kat kampung lah, anjing datang, hanya macam itu tak payah cuci sebab susah. Ada pun orang tinggal kat apa ni, kota, kalau anjing jilat bekasnya maka dia kena cuci. Jadi apa pendapat, ataupun betul lah pendapat ni, kemudian kalau tak betul apa jawapan? Nah, jadi hujahnya adalah apa? Kalau kita tanya, kita tak ada hujah kan? Dia cuma kata apa kan? Bila dibolehkan adalah satu rukhsah, keringanan daripada syariat. Maknanya antara termasuk keringanan adalah tak payah cuci bekas-bekas dia, bekas jilatan dia. Kalau nak mencuci dah jadi susah. Jadi hujahnya adalah apa? Susah atau tak susah? Boleh tak susah atau tak susah jadi hujah? Melainkan betul-betul susah. Kalau betul-betul susah pun dia akan ambil hukum individu, bukan hukum menyeluruh. Dan kalau kita tengok dalil hadis Nabi SAW ni yang kita dah belajar, dia membezakan antara anjing tu dengan anjing ni. Tak ada ke? Jadi kalau kita perhatikan, idza walada fihi al-kalbu, yang ini al-kalbu, ada alif lam. Alif lam kita sebutkan anjing ke singa ke apa? Anjing yang diketahui. Ada tak dibezakan anjing peliharaan ataupun anjing bukan peliharaan? Tak ada. Oleh kerana tak ada, tidak ada keringanan. Tetap kena cuci. Jadi macam mana? Kita mestilah siapkan tempat makan, tempat minum yang khas untuk anjing peliharaan kita. Jangan bukan maknanya kita ajak dia duduk dalam rumah. Tak buat. Jadi letak jilat tempat bekas kita. Allah. Ada pula yang mengatakan bahawa Allah SWT ciptakan anjing itu bersifat domestik. Kemarin ada satu doktor, dia datang daripada Australia ke mana, dia datang ke Singapura lah. Itu daripada mana lah. Dia dah cerita macam ni lah, anjing bersifat sifat dia domestik. Domestik tu maknanya apa? Dia tak tinggal sendiri, dia tinggal dengan manusia macam kucing. Jadi takkanlah kita tak boleh pelihara anjing. Dan takkanlah dia najis pula lepas tu merusakkan. Ini menyalahi fitrah anjing lah, ataupun fitrah ciptaan manusia. Apa kata kita? Ini semua hujah ke bukan hujah? Ini Quran ke hadis ni? Ini hadis awak. Ini awak punya Quran daripada pandangan dan pendapat. Bila ada dalil, bila ada nas, boleh ijtihad tak? Boleh berpendapat-pendapat tak? Tak boleh. Tanggungjawab kita adalah menerima saja. Jadi salah kalau kita nak ijtihad dengan pendapat. Sebab tu mereka katakan, muzik apa hukumnya? Kok muzik okey, halal, pasal? Manusia diciptakan cinta pada muzik. Ada dah start dengan itu. Tapi solusi tak ada benda yang haram. Saya memang dilahirkan apa ni? Saya buta pun saya boleh tulis muzik. Tulis apa? Tulis telefon. Takkan diharamkan muzik contohnya dengan itu. Jadi ini hujah ikut Quran ke? Hujah ikut hadis ke? Kalau dah ada larangan daripada Rasulullah SAW, dah lah sudah. Terima saja. Kita punya pendapat tu semua kita campakkan kat planet Mars. Ulama kata dulu ada. Dia kata ara'aita. Kalau apa pendapat kau kalau sini? Apa pendapat sini? Ulama tu dah geram. Dia kata utruk ara'aita fir Mars. Pinerih. Letakkan kau punya kalau pendapat-pendapat ni semua dekat planet Mars. Pasal apa dah ada? Dah ada Mars. Kalau tak ada Mars bolehlah kita ijtihad. Boleh? Jadi saya harap ada apa-apa soalan lagi tentang anjing ni kan sebelum kita pindah. Nampak malam ni kita kena bersabar. Malam yang hangat. Anjing perempuan dia suka jilat tuan dia. Kebiasaan dia, lazim dia. Saya dapat dalam masa satu minggu, dua minggu ni saya masih baca lagi hal ni. Tentang peluk anjing. Anjing berpeluk tak? Siapa tahu anjing berpeluk ke tidak? Ha? Kita ingatkan berpeluk eh? Saya dapat tahu daripada seorang alim, dia kata, tak, anjing tak berpeluh. Cantik dah, terkaji, anjing ni satu binatang yang tak berpeluh. Ni ada satu siapa yang muda-muda yang boleh baca, boleh cek lah. Badan dia berpeluh. Nanti dulu, pasal peluh dia. Ya? Dia punya keluar, nampak, ada orang baca juga. Dia punya keluar, semua keluar dalam mulut. Sebab tu dia mesti kena keluarkan lidah dia. Itu bukan pasal dia haus ke lawak. Jadi dia punya temperature dia apa semua keluar dia. Kita keluarkan macam-macam pos kita kan. Dia keluarkan. Kalau gitu betul, alhamdulillah. Kalau kering, kita tak pun basah pun kena dengan badan, tak apa-apa lah. Dan itu mudah. Saya kalau dapat minggu depan ke atau apa, bawakan kajian, boleh? Saya ulama zaman dulu mungkin tak tahu. Ini baru saya dengar. Ini maknanya kalau terkena dia, basah ke kering badan dia, tak apa-apa. Ya. Yeah. Mula-mula kan kita kata ada dua pendapat. Even bila dia katakan jilatan anjing tu najis, tu lah dikaji kan. Mana apa yang buat najisnya? Dia kata air ludahnya lah. Okay. Kalau air ludahnya, ada ulama mengkiaskan lagi bahawa air ludah datang daripada dalam, daripada peluh dan sebagainya. Jadi maknanya satu badan lah najis. Itu pendapat masyhur daripada mazhab Syafi'i dan sebagainya. Tapi sebagai pendapat lain, menurut Imam Nawawi dan ulama-ulama lain yang muhaddits, mereka katakan hukum ini, najis ini khusus untuk Tidak ya saja. Jadi kalau kita masukkan kepala dia, kita tak tahu dia jilat ke tak jilat. Macam ni, macam mana kita nak tahu dia jilat ke tak jilat? Mana kita nampak? Melainkan dia gelas, kita boleh nampak terang lah. Jadi, kalau ada tertutup ni, macam mana nampak? Kalau dia tak ada air, kita boleh cek basah tak basah kan? Ha, tu confirm apa ni? Dia jilat lah, kita kena cuci. Tapi kalau tidak, kita anggap dia tak jilat. Walaupun hidung, walaupun apa semuanya, itu semua tak najis mengikut pendapat ini. Dan satu lagi sebenarnya, ini adalah sebab kenapa Ibnu Hajar Asqalani bawakan hadis anjing ini dalam bab ini. Ini bab apa ni? Bab air kan? Babul Miyah. Kitab Tahara Babul Miyah. Kalau kita lihat hadis anjing, jelatan anjing ni, apa kena-kena dengan air? Sepatutnya dia ada kena-kena dengan najis kan? Izalatun najasah. Bagaimana nak menghilangkan najis? Tapi Imam Ibnu Hajar masukkan hadis ini dalam kitab air. Apa kena-kena dengan bab air? Ha? Anjing tu bukan air, tu banyak air ludah. Siapa nak ambil wudu nak mandi dengan air ludah? Ha? Ini ada kena-mengena. Masih lagi pembahasan tentang air banyak, air sikit, bila kena nak najis. Sebab inak bekas yang ada air tu, besar ke tak besar? Tak besar. Besar macam mana pun dia sampai 2 tolak. Tak mungkin sampai 2 tolak punya. Bekas biasa. Anjing tu datang jilat. Nabi ada bezakan tak? Kalau apa ni, mesti nak kena lihat dia punya tanda bekas jilatan dia, dia hitam sikit ke apa, baru kita kena cuci 7 kali. Tak ada lah. Dia celup punya lidah je, habis terus kena kena buang dan kena cuci. Menunjukkan tak ada perbezaan antara banyak atau sedikitnya air tersebut. Walaupun tak berubah sifat air, iaitulah warnanya ke, rasanya ataupun tahu apa, baunya. Tak ada apa-apa, nampak macam sama juga. Tapi tetap kita kena cuci kalau kita nampak. Ini menunjukkan, ini dalil untuk mereka-mereka yang mengatakan bahawa kalau air sikit kena najis, maka kena cuci. Ha? Kau tak nampak? Kau tak nampak, kau tak terfikir pun nak cuci. Awak minum lagi. Kalau nampak, nampak dia macam mana? Nampak dia jilat lah. Kalau nampak dia masukkan dia kepala, kita tak tahu dia jilat ke tak jilat. Sampai kita yakin baru kita cuci. Jadi maknanya ini adalah hujah untuk mazhab jumhur. Kalau kita ingat lagi, jumhur yang mengatakan tentang air banyak, air sikit. Ingat lagi? Syafi'i Hanbali kata 2 kolah, banyak. Kalau Hanafi, banyak macam mana? Tepuk sebelah sini, dia apa? Air sampai sana goyang. Yang kata tak ada air banyak, air sikit, kalau najis, mesti nak ada berubah. Salah satu daripada 3 sifatnya, siapa dia? Mazhab Maliki. Jadi dalil ini untuk, dalam bab air, untuk mazhab siapa? Mazhab jumhur. Okey. Tapi macam mana? Adakah macam gitu je dah kuat pendapat tu? Kita tetap gunakan hadis. Ingat lagi hadis apa kita nak jawab? Hadis Umar Budu'an, innal ma'a ta'urun la yunajisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala raihi aw ta'mihi aw launihi. Hadis itu kita pegang. Air itu sentiasa apa? Bersih, membersihkan. Tak ada yang boleh menajiskannya melainkan berubah sifatnya. Tak berubah sifatnya, tidak. Jadi ini khusus untuk jilatan siapa? Jilatan anjing je, lain tak? Lain, jilatan lain kita hanya cuci bila kita nampak perubahan sifat macam biasa. Katanya kalau dia masuk darah keras ke masuk kat dalam, kita kalau boleh keluarkan, keluarkan. Atau tikus kita keluarkan, masih boleh pakai, tak cuci. Selagi tak berubah sifatnya. Tapi kalau masuk dalam rujak, lagi 2-3 minit lah dekat apa ni, dekat azan. Jadi kita pergi kepada hadis berikutnya. Baca, sempat baca dan syarahkan lepas solat. Itu hadis yang ke-9 ya. Wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة Dan maksudnya dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis, dia hanyalah termasuk yang mengelilingi kamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Arba'ah dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Di tersebut hadis ini diriwayatkan oleh Arba'ah. Siapa Arba'ah ini? Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh salah satu dari imam tersebut yaitu At-Tirmidzi dan juga seorang imam lain yaitu Ibnu Khuzaimah. Jadi ini semua telah diterangkan dalam beberapa kitab. Jadi tentang perawi yang meriwayatkan hadis ini, menurut pendapat majoritas ulama dalam kitab ada ini, namun Abu Qatadah adalah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah pahlawan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Wafat pada tahun 54 Hijrah di Madinah. Ada yang berpendapat dia wafat di Kufah pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu an, dan dia menyaksikan seluruh peperangan bersama Ali. Baik. Jadi itulah Abu Qatadah radhiyallahu an, seorang Ansari, iaitu orang Madinah dan seorang yang handal dalam berperang ataupun menunggangi kuda, satu kemahiran yang istimewa. Baik. Jadi tentang hadis ini, secara umumnya Rasulullah SAW ceritakan telah mengkhabarkan tentang hirrah. Hirrah itu kucing. Jadi sesungguhnya kucing, kata Nabi SAW, laisat binajis. Dinafikan najis daripada kucing. Jadi kalau dinafikan najis, maknanya apa hukum kucing? Tak najis, maknanya suci. Suci bersih. Baik. Dan kemudian Nabi tak berhenti kat situ. Nabi SAW sambung, innama au innaha hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya dia termasuk makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu, yang tawaf dikeliling kamu. Jadi yang terakhir tu penting untuk kita ambil hukum. Mungkin terkiaskan dengan binatang-binatang selain kucing. InsyaAllah dah azan. Kita pergi di sini dahulu. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan setelah kita menunaikan solat Isya berjemaah tadi. Semoga Allah SWT menerima segala amalan kita. Hadis yang telah kita baca tadi adalah hadis yang ke-9 mengikut urutan kita, iaitu hadis daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mengenai kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis, dia hanyalah termasuk yang mengelilingi kamu. Adapun tentang kesahihan hadis ini, tidak ada ragu-ragu lagi, hadisnya adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan ramai ulama lain yang terlihat dalam futun serta dalam kitab cetakan ini, dinilai sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami'. Sedikit sajalah tentang hadis ini dalam bahasanya. Kalau ada macam ni, hadis ini sahih, ulama ni kata sahih, ulama tu kata sahih. Taruhlah ada satu pula ulama lagi kata hadis ni dhaif, lemah. Apa kita nak buat? Nak hukum dia sahih ke nak hukum dia dhaif? Untuk ramai. Kena cek sebab yang dhaif tu kenapa dhaif? Jadi kita kena check lah sebab apa dia lemah, ya. Dan juga kita kena lihat ataupun tak kena lihat kenapa dia sahih. Jadi dalam hal ini sebenarnya Kita belum sampai lah. Sebenarnya kita dah, cuma saya tak sebutkan tentang bab mandi tadi tu, yang bekas tu. Banyak sebenarnya khilaf tentang hadis ini sahih atau tidak sahih dan seterusnya. Saya kalau ingat hadis itu bermula macam mana, daripada seorang sahabat, seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi SAW kan. Jadi ada pembahasan dari situ. Kalau bagaimana pun, kalau ada ulama mengatakan dhaif, biasanya kalau dia sama jadi tak sebutkan kenapa atau kita tak tahu kenapa. Sebenarnya yang dhaif tu lebih sepatutnya kita ambil. Kerana biasanya yang kata dhaif tu dia ada sebab yang mencacatkan hadis tersebut. Dan orang yang mempunyai sebab mencacatkan hadis menunjukkan dia mempunyai ilmu yang lebih, ilmu tambahan, ziyadatul ilm. Biasanya macam itu. Walau bagaimana pun tak semestinya macam itu. Kena lihat siapa yang dhaifkan, siapa yang sahihkan. Di sini kena lihat orangnya pula. Kerana ini ada berkenaan dengan apa? Specialty ataupun khususan ilmu. Jadi dalam hadis ini adalah satu ilmu, satu disiplin. Jadi orang yang menilaikan ini sahih atau tidak, mestilah pakar dia, ahlinya. Jadi kalau kita lihat yang mendhaifkan hadis tersebut tidak setanding dengan orang-orang yang mensahihkannya, maka tentu sekali kita tak terima lah yang mendhaifkan hadis tersebut kalau kita tak tahu hujahnya. Jadi perlu mengetahui siapa yang mensahihkan, siapa yang mendhaifkan. Contohnya, misal kata dalam kitab Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud kata, kalau aku tak cakap apa-apa tentang sesuatu hadis, menunjukkan bahawa dia salih lil-ihtijaj, maknanya dia boleh dipakai. Aku biasa tak masukkan hadis yang teruk sangat, yang palsu lah, ataupun lemah sangat. Aku masukkan semua hadis yang dipakai oleh ulama. Kalau aku tak sebutkan apa-apa, maknanya boleh lah. Asalnya memang itu. Kalau ada seorang yang jahil, dia tak tahu, boleh tak dia taklid saja? Bila dia tak nampak Abu Daud cakap apa tentang hadis itu, dia anggap hadis itu boleh dipakai. Sebab Abu Daud tak cakap apa-apa, boleh tak dia taklid Imam Abu Daud? Ya, ya, oh, boleh. Saya tak kena tentang itu. Dan ini adalah seorang imam yang muakabar, kita gunakan saja lah apa pandangannya. Bila tak kata apa-apa, maknanya betul lah. Namun kalau kita ada ilmu sikit, maksudnya ilmu datang daripada ulama lain yang memberi kita tahu bahawa ya, Abu Daud rahimahullah ta'ala tak sebutkan apa-apa tentang hadis ini, tapi saya ada ilmu, saya ada hujah bahawa hadis ini lemah, maka kali ini kita tengah ataupun kita perlu meneliti dakwaan tersebut. Jadi kalau dia dapat membawakan bukti ini lemah, kena perawi dia sekian-sekian lemah. Siapa kata lemah? Imam Bukhari kata lemah, Ibn Ma'in kata lemah dan seterusnya, ataupun ulama semua meninggalkan hadisnya, maka kita mestilah tinggalkan sukut ataupun diamnya Abu Daud itu kepada apa? Kepada pendapat yang kata lemah, dan kita lemahkan hadis ini dan kita tidak pandai. Jadi guru tak boleh sebenarnya, sembarangan mensahihkan hadis pun tak boleh, sembarangan mendhaifkan hadis pun tak boleh. Kerana ramai yang kata hadis ini sahih, ramai yang kata hadis ini dhaif, tapi dia bukan ahlinya, dia ikut-ikut orang banyak kata. Dia nampak kat kitab ni, dia kata hadis ini jahit sanadnya, dia kata, maka dia kata sahih je, dia nak nyalik gitu je. Dia tak sebutkan siapa yang cakap satu hal, dan dia cuma ambil apa hukum daripada seorang ulama. Okay. Dan dia bukan seorang yang ahli, yang tahu menilai ulama dan hukum dan sebagainya. Dan Allah alam sebagai tambahan ilmu kan. Kalau kita rajin baca kitab, beli kitab, ataupun dulu-dulu kita ada simpan kitab, ada 6 kitab. Kalau saya ingat 6 kitab ni lah. Kalau jumpa hadis kat dalam 6 kitab ni, hanya ada dalam kitab ni je, maka jangan pakai. Kita boleh hukumkan hadis-hadis ni sebagai dhaif. Kitab yang pertama adalah Tarikh Ibnu Asakir, Tarikh Udimash, itu nama kitabnya, sejarah tentang Damsyik. Jadi semua ulama yang masuk di Damsyik itu dia sebutkan lah, ada riwayat apa semua. Kalau jumpa hadis dekat kitab ni je, tak jumpa dekat kitab lain, ketahuilah hadis ni lah lemah. Walaupun imam tu ulama hadis, Ibnu Asakir, tahun 500-an Hijrah tu wafat, dia seorang ulama hadis. Kitab Tarikh Ibnu Asakir lebih banyak saya rasa daripada, lebih panjang daripada kitab ni. Tidak nampak kita. Jadi minta maaf, ulama ada kaji kitab ni, ulama kata kalau dia bersendirian maka dia lemah. Satu lagi adalah kitab Al-Firdaus. Kitab Firdaus Ad-Dailami. Tak betul-betul, tapi kalau pernah dengar Ad-Dailami, Ad-Dailami, dia pernah dengar kan? Kadang-kadang kalender-kalender, orang tepukkan fadilat tu, fadilat ni apa kan? Kalau Ad-Dailami, maka kita dah was-was betul lah. Tak jumpa kat tempat lain, Sunan Abu Dawud semua, Sunan-Sunan pun tak jumpa. Musnad pun tak jumpa, maka ketahuilah hadis tu lemah. Satu lagi adalah kitab Tarikh oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Pengarang kitab Mustadrak. Kita dah baca tentang dia, pun ulama besar, ulama hadis. Tetapi kalau dia bersendirian dalam kitab ini, ya, bukan semua kitab. Kitab ni, ya, kitab Tarikh kita jumpa, ketahuilah bahawa hadis ni lemah. Sebab ulama dapati bahawa lepas dia tulis kitab dia, dia tak sempat nak murajaah, tak sempat nak apa? Nak sempat nak kemas kini lah, cek. Dia dah meninggal dunia. Jadi banyak apa tu yang tak betul pun ada kat dalam kitab. Tarikh Hakim. Hakim mana sahaja. Dah tiga kitab. Satu lagi kitab adalah kitab Du'afa. Du'afa oleh Al-Uqayri. Kalau ada kat sini pun biasanya lemah. Macam kitab-kitab lain. Lagi satu kitab Ibnu Adi. Tarikh ke apa ke saya tak ingat nama kitab dia, tapi kitab Ibnu Adi ni memang masyhur. Kalau jumpa kat Ibnu Adi meriwayatkannya, tahu biasanya doa itu. Ha? Ibnu Adi. Dia tadi Uqayli ni Ibnu Adi. Jadi kita dah ada Ibnu Asakir, Dailami, Tarikh Hakim, Du'afa, apa ni, Uqayli dan Ibnu Adi. Lagi satu kitab lah, kita ingat lah. Ini satu. Ya. Ihya Ulumuddin bukan kitab hadis pun. Kalau ada keluarkan hadis pun tak boleh pakai. Ibn Al-Razi dia bukan ulama hadis. Semua orang tahu. Dia macam Syed Kutub, pengarang kitab Zilalil Quran. Dia bukan ulama hadis pun. Dia tak tahu banyak tentang hadis. Nah, kita fitrah pun tak. Tapi dia alim dia sudut bahasa dan adab sastra. Sebab tu kalau jumpa apa-apa dekat Zilalil Quran tentang akidah, awak jumpa awak terperanjat, tak boleh cakap. Awak jumpa datang fiqah, dia kata ni ijma'. Padahal memang jelas-jelas orang semua tahu. Budak belajar kat menengah pun tahu ini bukan ijma', mazhab Syafi'i kata macam gini. Maksudnya dia lemah dalam fiqah. Dan tentang hadis lebih-lebih lagi lah. Jarang atau memang tak ramai orang yang mahir dalam hadis. Tapi kebagusan dia kan kita boleh terima dari seluruh bahasa dia. Semuanya memang baik lah. Satu kitab je lah terlepas. Ihya Ulumuddin ini mengandungi banyak hadis, tapi bukanlah diriwayatkan oleh Al-Ghazali. Dia mungkin lebih kitab-kitab mana, tapi kadang-kadang Dailami lah, kadang kitab Ibn Asakir lah dan sebagainya. Mungkin Ibn Asakir belum ada lagi waktu itu. Jadi walau bagaimanapun, sekarang Ihya Ulumuddin telah dicetak dengan takhrij, yakni hadis, hukum hadis oleh Al-Iraqi, Hafiz Al-Iraqi. Jadi kalau kita lihat kat bawah tu, kita akan nampak lah, banyak kitab palsu, tak ada asalnya, da'if dan sebagainya. Kebanyakan yang sahih ada juga, tapi jarang sedikit. Kalau ada pun dalam Bukhari Muslim, dalam pasti mesti tak sama punya. Sebab dia daripada makna saja. Dia seorang ulama fiqah. Imam Ghazali asalnya seorang faqih dan usuli, yang orang yang kuat dalam usul fiqh. Dari kitab usul fiqh, dari kitab fiqah, besar-besar kitab fiqh. Dan ulama fiqah biasanya tak kuat dalam hadis lah. Jadi dia cuma riwayat makna gitu-gitu je lah. Jadi tak boleh diterima apa ni kata-katanya sekali. Yang kita sebutkan tadi semua adalah kitab apa? Kitab hadis eh. Bukan kitab apa? Kitab hadis. Oh, satu lagi kitab tarikh, lagi satu Tarikh Baghdadi. Kalau jumpa kat Tarikh Baghdadi oleh Fatih Al-Baghdadi, kitab masyhur. Dan pengarang tu ulama hadis yang besar juga. Tetapi kalau hadis itu kat situ je, tak jumpa kat kitab musnad mana-mana, maka ketahuilah hadis ni hadis lemah. Jadi ni faedah. Sebab kita sendiri mana kita nak pergi cek satu-satu buku kan. Jadi ulama ada kaji, dia kasi kita guideline-nya. Ni baguslah, nanti jumpa cerita mimpi tu, cerita ni, cerita orang keluar kanan daripada kubur lah dan sebagainya kan. Cerita macam-macam. Dengan fadilat-fadilat dan apa semua, nanti jumpa kat kitab-kitab macam ni. Bukan maknanya hadis-hadis ini sengaja dikeluarkan oleh pengarang-pengarangnya. Pengarang-pengarang ini pembohong, berdusta. Tidak. Kerja dia meriwayatkan saja. Dalam bab ni tentang fadilat solat, dia masukkan semua lah. Yang sahih, yang tak sahih, semua dia masukkan. Itu dia apa? Dia masukkan. Tapi dia dah bawa sanad. Zaman dulu, orang boleh lihat sanadnya, boleh cek lah. Sahih ke tak sahih. Masalah kita ni main ambil je, kita masuk kat kalender kita letak, dekat majalah kita letak, kat mana-mana kita letak, diary. Padahal tak ada, apa ni tak dikaji. Sebab tu Alhamdulillah, Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala telah memberikan khidmat yang amat besar dalam sunnah Nabi SAW. Dia telah mengeluarkan hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang dihukumkan sahih ataupun tak sahih. Jadi kalau dhaif pun dia akan memberikan sebabnya. Itu yang penting, dia terangkan sebabnya. Kalau tak setuju, jangan tuduh dia apa gitu. Ini tahu cek dia berapa dia cakap. Mungkin betul, mungkin tak betul lah. Tak mesti dia maksud semua dia cakap betul. Dan dia ada kitab yang tadi, dia saya teringat, Sahih Al-Jami' Jami' As-Saghir. Satu kitab karangan Imam Suyuti. Kitab yang mah besar, mengandungi banyak banyak hadis dan macam-macam kitab. Jadi kitab inilah ini telah di antara kitab yang telah dikeluarkan apa hadis-hadisnya dihukum oleh Al-Bani rahimahullah. Baik, kita pergi kepada bab kucing ni. Selepas cerita panjang lebar tentang anjing, saya harap tak panjang sangat lah tentang kucing ni. Baik, jadi hadis ini Nabi SAW bersabda tentang kucing. Sebenarnya ada sebab urutnya hadis ini. Urut tu maknanya datangnya hadis ini. Dalam kitab tu kita nak baca sikit. Jadi hadis ini mempunyai asbabun nuzul. Ini nuzul ni tambahan ya, bukan asbabun nuzul tu untuk Quran ya. Dia kat dalam kitab Arab ni cuma asbab sebab aja lah. Istilah ada asbabun urut. Jadi sebagai berikut, bahawa Abu Qatadah radhiyallahu anhu diberikan air wudu. Diberikan air untuk berwuduk. Lalu ada seekor kucing datang ingin minum air tersebut. Maka Abu Qatadah memiringkan tempat wuduk itu hingga kucing tersebut minum darinya. Lalu Abu Qatadah ditanya tentang hal itu. Maka dia menjawab, Rasulullah SAW hadis tadi telah bersabda, kucing ini tidak najis, dia termasuk yang mengelilingi kalian. Sebab sedikit tambahan tentang hadis Abu Qatadah ni. Abu Qatadah ni waktu dia berikan air wuduk dia pada kucing itu, dia bukan kat rumah dia. Tapi dia di mana? Di rumah anaknya. Dan air wuduk tu bukan dia yang ambil sendiri. Ini terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Yang berikan air wuduk tu adalah menantunya, menantu perempuannya lah. Dia anak lelaki, ini adalah isteri suami dia, isteri anak lelaki dia. Jadi dia yang bagikan air wuduk tersebut. Jadi yang meriwayatkan hadis ni sebenarnya kalau ikut sanad adalah menantunya. Menantunya, ada kata menantunya pun seorang sahabiah. Walau bagaimanapun, jadi bila menantunya lihat Abu Qatadah kasih minum air wuduk ni, belum wuduk lagi ni, kasih untuk kucing, muka dia berubah. Dia tak cakap apa-apa. Tapi Abu Qatadah nampak perubahan wajah menantunya, bahawa dia keheranan. Maka dia pun bertanya, atah jabilah, apakah kau rasa hairan? Maka jawab dia, ya. Maka dia pun keluarkan hadis ini. Rasulullah SAW berkata, inna alaysat binajis. Jadi faedah daripada hadis tersebut, sebelum kita masukkan hukumnya, pertama, sahabat biasa bersilaturahim. Dan maksud silaturahim kat sini bukan hanya anak pergi ziarah mak dengan bapa, tapi Abu Qatadah ni pergi ziarah anak dia. Kita selalu faham apa? Yang muda mesti tunduk pada orang tua. Betul lah, tak salah pun. Tapi tak memaknanya orang tu tak pergi ziarah anak-anak ni. Lagi-lagi anak-anak perempuan. Sebab Rasulullah SAW tak ada anak lelaki. Kalau ada lelaki mungkin dia akan lakukan sama. Tapi Nabi SAW selalu ziarah Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan. Dan kita tentu tahu atau pernah dengar kisah Nabi SAW datang ziarah Fatimah radhiyallahu anha kat rumah dia. Dan dia sedang bersama suaminya itu Ali radhiyallahu an, mereka sedang tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kejutkan apa? Kejutkan bangun malam, ismail malam, ismail malam. Boleh menunjukkan bapa ajar anak dan menantu sekali solat malam-malam, solat sunat. Tak ada apa-apa. Walaupun dah dewasa. Tetapi mereka tak bangun, berkata, ya Rasulullah, Allah dah, kalau Allah tuliskan kita bangun malam, kita bangun malam lah. Itulah nama saya tu. Ali radhiyallahu anhu jawab macam tu. Nabi SAW tepuk peha dia, tak senap saya. Dan Nabi SAW membaca ayat yang datang dari Al-Kahfi, wa kana al-insanu akthar syai'in jadala. Adalah insan itu banyak perdebatannya, banyak apa argumentnya. Nabi SAW mutas balik. Nabi SAW selalu masuk untuk Fatimah. Dan Fatimah kalau datang, Nabi SAW akan diri. Dia akan sambut anak daripada tu anak. Okey, itulah hubungan silaturahim pada kalangan salaf. Jadi Abu Qatadah datang. Dan juga satu faedah lagi, yang memberikan air wuduk tu siapa? Menantu kan? Yang ini menunjukkan bahawa ada satu sunnah sahabat-sahabat, wanita-wanita sahabat, apa ni, berkhidmat untuk bapa suami. Tidak membetul. Bukan seperti sebagian orang lah, semoga Allah semoga hidayah pada mereka. Mereka sombong pada bapa lagi dah tua, lemah, miskin, apa semuanya kan. Datang buat sibuk je kan. Asyik-asyik suruh tu lah, buka kipas lah, ambil air lah, apa semuanya, sok khabar mana lah, sibuk di rumah kan. Tak, kita berkhidmat kepada apa? Kepada bapa mertuanya. Kita boleh kiaskan pada mak mertua siapa? Hubungan antara orang tu dan mertua ni ada daripada apa ni, daripada hadis ini. Baik. Dan satu lagi faedah, antara tujuan kita ziarah-ziarah ini, lagi-lagi sebelah bapa ataupun mak, biasa bapa mak kalau pergi pun ikut bapa pada ziarah anak atau menantu, adalah untuk apa ni? Untuk tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam kejahatan. Ini bapak ziarah ni dia ada masalah. Ziarah ni bagus, tapi masalah yang berlaku bila apa? Bila dalam lepas ziarah tu terjadi benda yang tak sedar. Jadi makin teruk lagi hubungan. Lepas tu makin jarang, makin sayang, makin erat. Tapi ni makin apa? Makin gaduh. Kerana tak faham maksud daripada ziarah. Jadi ziarah kat sini adalah tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Contohnya kita kalau lihat anak tu, anak perempuan tu atau menantu tu dalam kebaikan, bagus, belajar apa, ngaji dan ikut sunnah, apa semuanya, amalan-amalan dalam rumah bagus, apa yang kita tahulah, kita tolong dan kita kuatkan, kita tetapkan tadbir lah. Maknanya kita galakkan, kita teruskan. Tapi kalau kenapa kat dalam rumah anak, dalam rumah menantu ada perkara yang tak betul, ada mungkin kemungkaran yang besar ataupun yang kecil, betul tak? Macam mana yang tak sepatutnya ada dengarkan apa-apa suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia sebagai orang tua je, boleh nasihatkan. Baik. Jadi bukan sebaliknya. Mana apa ni, mertua datang buang nantu, dia yang buat mungkar, dia yang dia buat heboh kat dalam apa ni, kat dalam rumah anak nantu. Lama-lama sampai kan anak nantu tak suka, macam gaduh anak. Itu yang jadi kecoh. Dan ni sebaliknya lah juga daripada yang bawah yang ke atas. Jadi dia ada satu sudut tarbiyah daripada hadis ini tentang silaturahim. Itu kita sempat sampaikan. Jadi satu lagi perkara, menunjukkan bahawa para sahabat zaman dahulu, mereka angkat wuduk. Angkat wuduk boleh kita beri, kita sediakan tempat untuk angkat wuduk. Tak ada apa-apa makruhnya. Bukan maknanya kalau kita angkat wuduk, kita mesti ambil sendiri, tak. Asalkan jangan kita pergi basuhkan apa tu, basuh tangan sendiri, tidaklah. Kita tolong tuang, boleh. Itu termasuk khidmat. Dan ini tidak mengurangkan siapa-siapa. Kadang-kadang ada kan, menantu kan. Menantu dah kerja jadi manager, bos ke apa, ataupun tokir. Mana dia nak pergi apa? Nak pergi khidmat pada bapak. Bapak betul. Bapak betul. Jadi itu satu perkara yang tak patut. Yang paling kita tak suka dengar adalah yang lebih teruk daripada ni, tak khidmat pada Tuhan. Selalu aja cakap apa ni, buruk-burukkan apa bapak ataupun mak atau dua-dua sekali daripada pihak suami. Kacau. Asyiklah pergi dia, bapak nak pergi. Ketahuilah itu termasuk apa ni? Satu perkara yang mungkar dan boleh masuk ke durhakaan. Bahkan kata ulama, kalau isteri macam itu teruk sangat, patutnya diceraikan. Sampai macam itu sekali. Kerana macam ini tak patut kita tersimpan dan kita tak tahu apa ni hak bapak kita dengan mak kita. Ini yang dia masalah. Nantu kan selalu gaduh dengan betul dia kan. Lepas tu dia cucuk suami. Ini perkara yang tak baik. Ini nasihat tuan perempuan baik. Lelaki mungkin ada lah, tapi saya rasa jarang. Lelaki dia sibuk sangat dengan hal dia. Perempuan ni dia memang ada lain sikit. Mungkin dalam hal ni banyak lah, kalau sabar dalam hubungan. Sebab tu kalau kita tak mahu tu semuanya, kita duduk sorang-sorang je lah. Lepas tu bila susah kan, pandai-pandai sendiri lah. Ini masak tak tahu resepi pun tak tahu, mama tu juga pun dia juga. Sekarang kita lihat dijadikan terbalik. Tak betul dah jadi nenek kan, tak betul dah jadi datuk. Dia orang yang kena khidmat kepada anak menantu, dan lepas tu menantu punya anak tu cucu dia lah. Saya harus merasa apa. Okay, kita teruskan. Jadi setelah dikeluarkan hadis tersebut, Ibnu Al-Athir berkata makna ta'if, ta'if tu yang mengelilingi, ta'in, yang ni pelayan, yang ni khadab, yang melayani khadim, yang melayani dan menolongmu dengan penuh kasih sayang. Ini bersudut bahasa. Ibn Athir salah seorang ulama mensyarahkan kalimat-kalimat bahasa Arab dalam hadis. Okay. Jadi kucing diserupakan dengan pelayan yang selalu mengelilingi majikannya. Hal ini diambil dari firman Allah SWT. Ada dalil, iaitu dalam surah An-Nur, tawafuna alaikum ba'dukum alama. Selain dari tiga waktu tu ada kadang-kadang yang tak boleh masuk, mereka ni melayani kamu. Tawafuna maknanya mereka keliling untuk melayani kamu. Dan ada satu ayat Quran lagi, banyak juga tempatnya tentang nikmat pada hari kiamat yang akan khidmat pada kita pada hari kiamat. Siapa dia? Ulam, budak-budak. Yaitu wayatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan akan yang mengkhidmat kepada mereka wildan, ini budak-budak lelaki, mukhalladun yang kekal. Di bawah di aqwa bin wa abad di bawah kasim bin ma'in, di bawah itu bawah ini, macam-macam nikmat syurga. Jadi Allah SWT gunakan kalimat yatufu, ini kalimat tawaf. Itu menunjukkan apa itu tawaf kat sini ada makna khidmat. Baik, dalam keterangan tersebut mengisyaratkan bahawa Allah Ta'ala menempatkan kedudukan kucing seperti pelayan kerana seringnya berhubungan dan bersentuhan dengan penghuni rumah serta apa saja yang ada di dalam rumah mereka. Ika dia, kapet dia, sofa dia pula. Itu yang tak sedap tu. Sofa dia duduk dia tak apa, bulu dia pula, dia cakar pula. Toilet dia kadang tak dalam rumah, kadang tak pasu. Wah, tu satu. Itu orang marah, panggil SPCA baru tahu . Jadi nak tanya lah, orang mungkin tanya, jadi apa hukum kucing? Dia ada dekat sini, dia mungkin bekas kita, bekas kita pun dia jilat dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada para hambanya dengan menjadikan kucing tidak najis untuk menghilangkan kesulitan dari mereka. Ya, di sini dikatakan perawi yang lembat, disahihkan At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, juga disahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Uqayli. Tadi Uqayli itu tadi, yang dalam kitabnya tu kalau ada hadis dia lemah, dia lemah hadis tu. Tapi tak maknanya kitab dia bagus. Dan Ad-Darqutni, hari tersebut adalah dalil sucinya kucing dan bekas minumannya. Okay, jadi habis ni dalil bahawa kucing itu suci. Dan juga bekas subru, maknanya bekas minuman kucing. Meskipun ia bersentuhan langsung dengan najis. Apa dia? Kucing dia sebenarnya tak sentuh najis. Tapi maksud kat sini adalah dia makan bangkai dia makan najis. Cicak, katak, apa juga, siput pun dia makan, lipas, sipus, dan bangkai-bangkai lain kita campak dia kan, dia akan makan. Jadi walaupun kita tahu dia makan najis, dia jilat air, tak apa, boleh pakai untuk wuduk lagi. Jadi ada dua benda lah, satu tak ada kena mengena, tak ada air mustakmal dan tak ada najis dekat situ. Jadi zahir hadis ini ada tetapkan tak? Adakah ditetapkan bahawa mestilah kita lihat kucing yang jilat tempat air kita ni mulutnya bersih ke tak bersih? Tak ada sebutkan. Jadi begitulah, asalnya dia suci. Jadi walaupun mulut dia kotor berdarah-darah baru fight misalnya kan, dia jilat, tak apa, kita boleh pakai. Betul tak ikut hadis? Haji, kucing mulut darah fierce ke? Barang pun darah-darah. Dah cakap ada dekat sini, gaduh pasal apa nak. Datang nampak kita punya air, dia ambil, kita minum ataupun kita angkat mulut baik. Kenapa yang pakai? Nabi cakap dengan kekal ros? Nabi cakap dia tak najis. Abu Qatadah dah kasih minum air, terus pakai buat wuduk. Darah ni mana datang? Dan memang kucing makan najis. Okey, kita tak sekarang tak berubah warna lagi. Tadi kita nampak dia makan tikus. Dia kita datang dia lari, dia makan sini-sini macam gitu kan. Tahu nak tahu pokok ke mana dia makan lah. Itu leopard lah, tak. Dia cari tempat lain dia makan. Kita nampak dia makan. Dia datang, tapi mulut dia tak nampak apa-apa. Nampak misai dia je. Lepas tu apa? Dia minum lah. Baru tadi, baru 2-3 minit dia minum kita punya air. Boleh dia pakai untuk utuh lah. Mulut dia baru pun tikus. Dia kusuk gigi ke? Sama lah kalau untuk wuduk tu. Tak nak minum tak apa, kalau untuk wuduk boleh lah. Sama lah tu. Maksudnya dia suci ke tak suci? Bahasa akademik dia suci ke tak suci lah. Macam? Suci ya? Dalil? Mulut kucing tetap najis. Tadi senario tadi boleh pakai untuk wuduk ke tak wuduk? Kalau geli nak minum tak? Boleh. Bawa banyak air tu. Tak akan sampai 2 kola ya. Soalan yang baik sebenarnya hadis ini tentang air sebenarnya. Siapa nak berani jawab? Tak berubah. Ini cik tak berubah. Ini cik tak berubah. Kalau berubah senang sikit nak jawab. Boleh ya? Dalil hadis ni. Mulutnya apa? Yalah, mulut dia bersih mula-mula. Tapi baru makan najis. Najis tu paling makan lagi kan dia minum dengan mulut dia. Whatever the condition is. Faktor di condition is boleh. Okey ya, boleh ya, boleh. Okey dah, jadi boleh. Walaupun kita nampak dia makan tak ada terkeluar apa tu, eko pun tak ada lah, dah tak ada apa-apa lah. Okey, betul. Satu senario lagi. Siapa nak kata ya ke tak ya lah, ya ke tidak. Satu senario lagi yang tadi tu, dia baru gaduh ke apa ke, mulut berdarah tak tahu pasal, dia minum. Masih lagi tak berubahkan air. Sekarang boleh ke tak boleh? Nampak. Cuma kat air tak nampak lah. Tak ada apa-apa. Ya. Yeah. Kalau kucing tak lagi, itu boleh kiasan dengan manusia. Daripada sudut apa? Kebunyi lah. Kiaskan manusia boleh kahwin dengan kucing. Tak tahu. Okey, sekarang akhirnya bagus. Sekarang awak dah gunakan ini lah. Gunakan reasoning ni. Okey, kalau manusia macam mana? Manusia mulut darah dia minum, tak ada apa-apa. Airnya tak berubah sifat dia. Boleh minum tak? Boleh? Tapi air tak berubah, air tak berubah sifat. Macam orang-orang yang bangsa yang bukan orang Islam lah. Dia makan bangkai, dia minum. Silakan minum. Baguslah dia makan. Saya kasih contoh je darah. Sembarang lah bangkai apa ke semua sama lah sebenarnya. Cuma nak kasih awak gambaran, awak nampak darah kat situ. Yang tadi awak tak nampak, mulut dia bersih. Lagi satu sinarum awak nampak. Tapi dalam dulu keadaan mulut dia ada najis. Kalau ikut kaedah awak, patutnya ikut hukum pertama, hukum kedua mesti sah. Mesti sama lah. Kenapa sama? Jangan tengok, jangan terkeliru dengan mulut kucing tu ke misai dia. Tengok apa? Air dia, pasal cerita pasal air ni bukan pasal kucing. Pasal kucing tu sendiri apa adalah? Adalah suci. Selagi tak berubah apa-apa, sepatutnya apa? Bersih. Betul lah ni? Geli tak geli lain cerita. Jadi bila yang sepatutnya dihukum najis? Bila dia lepas jilat berubah warna. Dan orang bisa kucing. Bisa kucing. Malam saya pun dah pendah agaknya. Okay. Boleh minum? Boleh minum? Berubah warna. Yang ini berubah warna lah. Tadi baru makan tikus. Dia dah berubah kat sini lah. Jadi misai tikus, jadi air dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh kenapa? Sebab dah berubah dengan najis. Berubah kerana dah najis. Kalau kita tak nampak, tahu-tahu dia datang dia minum, memang berubah juga. Kita tak nampak dia buat apa sana. Air tetap berubah. Boleh minum ke tak boleh minum? Tak boleh. Tak boleh juga. Pasal apa? Yang dia berubah. Berubah warna saya cakap. Macam mana awak tahu? Ini berubah warna tikus ke apa? Mana awak nampak dia makan apa? Sifat air warna. Ha? Mungkin dia makan tikus tapi semalam. Sifat air. Sifat air. Jadi, kembalikanlah kepada kaedah air. Air yang sedikit ni, air sedikit ni bila masuk yang bersih berubah dia jadi najis tak? Tak jadi najis. Betul tak? Tak jadi najis. Kalau dia berubah kerana najis, jadi najis kan? Jadi najis. Sekarang awak tak tahu kucing tu makan apa. Mungkin dia makan ayam yang awak goreng, awak campak, dia makan bekas-bekas, mungkin kepala ikan ke apa. Dia kan masuk berubah warna, awak tak tahu. Mana awak tahu dia najis ke tak? Nabi kata apa dia? Dia bersih. So boleh tahu ya? Boleh. Tak ada masalah. Hanya apabila kita yakin dia berubah kerana najis, dia bau najis lah. Ataupun ada warna najis contohnya, barulah kita hukum dia sebagai najis. Jadi maknanya, hadis ini menerangkan tentang kucing tu sendiri, zatnya, mulutnya semuanya, walaupun dia makan macam-macam yang najis ke tak najis, dia dianggap bersih sampai nampak najis. Ya, yeah? Sampai nampak najis. Barulah kita hukumkan air itu sebagai najis ataupun tidak. Inilah pendapat yang benar. Kalau kita lihat dalam kitab sikit ada khilaf kat situ. Jadi hadis tersebut adalah dalil sucinya kucing dan bekas minumnya meskipun dia bersentuhan langsung dengan najis. Dan bahawa kesucian mulut kucing itu tidak terikat dengan waktu. Maknanya baru makan najis ke dah lama makan najis. Ada yang mengatakan bahawa mulut kucing yang terkena najis tidak suci kecuali jika telah berlalu beberapa waktu seperti satu malam, satu hari, satu jam atau ia telah minum air kumur-kumur. atau perginya kucing tersebut sehingga diduga lebih jauh dengan kepergian itu najisnya hilang, atau hilangnya benda najis dari mulutnya. Jadi ada macam-macam apa ni pendapat tentang waktu masa adanya najis. Ya, ini kalau dia makan najis tu, bila tu masih kita hukumkan dia najis atau tidak. Jadi yang terakhir mengatakan bahawa yang penting kita kena lihat hilangnya benda najis tu daripada mulutnya. Dan pendapat terakhir ini adalah pendapat yang lebih jelas. Kenapa? Kerana dengan masih adanya benda najis pada mulutnya, dan hukum najis sebab benda najis tersebut, bukan kerana mulutnya. Maka jika benda itu telah hilang, syariat menghukuminya tidak najis. Faham eh? Sebab itu balik kepada air, dan balik kepada apa tu? Kepada kita nampak atau tak nampak najis di mulut, di mulut kucing tersebut. Di kucing tu sendiri tak ada apa-apa. Dengan ini kita mengkompromikan hadis ini dan juga apa kaedah-kaedah dalam bab air yang lain, bahawa berubah sifatnya maka jangan jadi, jangan jadi najis. Kalau nak sebut tentang pendapat ulama, hadis jelas macam gini pun ada khilaf sebenarnya. Jumhur ulama ini Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Kali ini Maliki bersama dengan Jumhur, mereka mengatakan kucing itu suci, bekas mulut kucing juga adalah suci. Okey, cuma bezanya tentang apa tu, kalau dia makan najis tu bab lain. Tapi mazhab Abu Hanifah ada dua pendapat. Satu mengatakan bekas mulut, bekas minuman kucing ini adalah najis. Mereka tak pakai hadis ni. Mereka kata hadis ini ringkas, ada tambahan dalam hadis lain pada mereka bahawa Nabi SAW perintahkan untuk mencuci jilatan kucing satu kali. Orang pakai hadis tu. Jadi mereka katakan tak disuruh cuci jilatan kucing melainkan kerana dia najis lah. Jadi hadis tu ada hadis anjing dan ada hadis ada tentang jilatan kucing. Jadi ada tambahan dekat situ. Pada bagaimanapun, ulama mengatakan bahawa hadis yang mereka gunakan tentang dicuci jilatan anjing itu, jilatan kucing itu satu kali adalah dhaif menurut sepakat ulama hadis. Okay, kita sebutkan khilaf dia je lah. Dan satu pendapat lagi yang tengah-tengah, mereka katakan jilatan kucing itu tak najis dan tak bersih. Tetapi dia apa? Makro. Okay. Jadi yang benar adalah pendapat jumhur, kan dalilnya terlalu jelas tentang hal ini. Baik, satu permasalahan. Kalau kucing itu bersih, boleh tak kita kiaskan kucing itu dengan binatang-binatang bersih yang lain? Seperti ayam, seperti kambing, boleh tak? Jadi kita boleh jual beli kucing? Tak boleh jual beli kucing. Kenapa? Bukan binatang ternakan. Apa dalil binatang ternakan saja kita boleh jual? Apa asal dalam jual beli? Manfaat. Bersih dan dia ada manfaat. Ada manfaat tak kucing? Tak ada. Jumur je. Banyak manfaat. Mungkin kat tempat kita, kita dah tukarkan tabiat kucing tu lah. Jadi gafil. Itu saya tak tahu. Tapi kalau di kampung, tempat negeri Arab Madinah banyak betul kucing. Banyak manfaat kucing ni. Nah, itu siapa pun tak dapat kajian boleh lah. Kita pun dah lihat dia makan cicak. Lalu sepanjang macam nampak kucing baru rumah dia tu, dia makan cicak besar. Bagus juga. Saya baru nak alau-alau dia. Rupanya dia ada juga manfaat, ada servis pada saya. Okey. Dan kalau tikus dia makan, kalau tikus besar dia lari lah. Bangkai Bangkai-bangkai yang ada, kita buang apa semua, siapa yang bersihkan? Itu tak kira. Dan kalau awak di luar, awak tidur di luar, kalau ada ular datang dari belakang, kalau kucing ada, dia tengok awak tuan dia, dia akan apa? Ya, dia akan halau. Ataupun kalau dia tak pandai halau, dia kejutkan awak, dia pekik. Bagus-bagus. Bagus. Itu dah sampai apa? Sampai manfaat yang life saver. Kalau fuel saver orang beli, ini apa lagi? Life saver. Jadi banyak manfaat. Kucing ni tak terkira lah, benda jina apa semuanya. Boleh tak kita jual beli kucing? Siapa tak terfikir sama? Nak bukan bisnes jual beli kucing. Jadi nak tahu lah hukum dia. Saya dah sebutkan manfaat macam-macam. Hukum dia suci ke najis? Suci. Dia tak boleh ke dia beli? Sepatutnya? Sepatutnya? Boleh. Kalau tak boleh mesti ada dalil. Kenapa tak? Tak boleh. Ada pun tentang binatang ternakan saja kita boleh jual beli, tak ada dalil. Tak semestinya macam itu. Ulama khilaf, anjing yang boleh buat buru ni boleh jual beli ke tidak? Sebab kalau kita tak boleh jual beli anjing yang buat buru, takkan kita pula nak dia tangkap anjing, lepas tu kita nak train dia. Kita mesti train, apa beli yang train dog lah. Contohnya yang itu. Lepas tu dia dah malas, dia nak memburu lagi. Dia dah kaya kan. Dia dah tak nak buru dengan anjing, dia nak jual, boleh tak? Yelah, itu ikhilat lah. Maknanya, itu ada ikhilat tentang anjing. Kucing lagi tak ada apa-apa. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya halal. Siapa nak buka bisnes, dua kucing? Halal. Itu disebutkan ulama. Sebab dia mesti. Cuma setakat itu saja. Setakat itu saja. Kita boleh jual dengan kucing, tak maknanya kita boleh buat sup kucing. Itu pun ada ulama kata boleh makan daging kucing sebab dia bersih. Nabi kata bersih laisat binajis. Boleh? Awak tak tanya je, saya yang tanya. Apa jawapan dia? Awak tak nak tanya? Waktu tu dekat Bandar Baru dah kosong sama metro, tok-tok kucing semua hilang. Rupanya ada orang baru pindah dekat Selangor masih sewa kat situ daripada bangsa asing. Sama semua tak bangsa dia kan? Hilang kucing. Rupanya orang tangkap, orang makan. Jadi awak tak kena tahulah. Ini haram, dosa apa semuanya makan daging kucing. Boleh tak boleh makan daging kucing? Tak boleh. Siapa cakap tak boleh? Kenapa tak boleh? Tarik. Bila tangi bertarik. Tarik tak boleh ya. Tapi dia bersih. Dia bukan macam sebarang yang ada tarik. Allahuakbar. Nanti kita jawab lah. Satu lagi saya sebelum terlambat ataupun terlutut. Masalah tentang kucing lagi satu. Ada berapa jenis kucing? Banyak. Boleh bagikan kepada yang ringkasnya lah. Satunya kucing macam mana? Satu kucing macam mana? Satu kucing apa? Kucing kecil? Kucing jina. Kucing jina. Lagi satu kucing? Liar. Adakah sama hukum dalam hadis ni? Kucing dalam, hukum kucing dalam hadis ni untuk semua jenis kucing? Dalam hadis nampak macam bentuk ya? Tu dia dekat sini baru kita sampai. Jadi kalau dia tak berkeliaran, kucing liar. Apa definisi kucing liar? Kucing yang tak ada tuan, yang tak ada kucing. Kucing mana tu? Jadi kita tahu ada satu jenis yang tak akan boleh jinak punya. Wildcat. Dalam bahasa Arab, Sinnaur. Kalau tak ada hadis, tak ada dalil, kita mungkin katakan semua kucing sama lah. Semua kucing bersih. Semua jilatan atau minuman bekas kucing tu suci. Tapi Nabi SAW pernah ditanya tentang apa ni? Tentang Sinnaur ni. Dan Nabi SAW zajaratu. Nabi SAW melarang keras daripada apa? Daripada jual beli Sinnaur. Baik. Jadi, ulama mengambil hadis ini sebagai pengkhusus untuk hadis umum Abu Qatadah ini. Jadi umum kucing semua boleh, semua bersih, melainkan satu jenis kucing iaitu Signal. Signal adalah jenis kucing liar. Kat Padang Pasir banyak juga. Kita mungkin dah tak ada lah. Kucing ni memang bukan kucing kita gini-gini dia dah tak ada, tak ada. Kalau awak seorang-seorang dengan dia, saya celak dengan awak sekali kena. Dia bukan macam kucing biasa. Dia ada family. Dia ada liar. Jadi gini tak boleh. Dia ni menunjukkan kata ulama, bila dia bukan ada illah dalam hadis ini, iaitu dia berkeliling pada kita, maknanya dia tidak jinak dan dia tak ada manfaat bahkan memudaratkan, maka tak boleh kita masukkan ke dalam hukum ini daripada hadis ini. Betul ya? Dan ini juga menunjukkan bahawa selain kucing, walaupun dalil hadis sebut tentang kucing hirah saja kan, tapi selain kucing ini sifat yang sama dengan kucing, kita hukumkan dengan hukum kucing. Seperti apa? Mengkeliling dengan kita ayam, itik. Ayam itik boleh? Bukan dia apa semuanya. Sebenarnya ayam itik tak masuk ke dalam, kenapa? Dia binatang yang halal dimakan. Kambing, lembu semua tak masuk ke sini. Dia memang dah halal, dia memang bersih. Jadi jelatan dia pun bersih. Bahkan najis dia pun bersih. Untuk pendapat yang buat. Jadi seperti apa? Seperti binatang-binatang lain yang ada di lingkungan kita. Katak lah. Dan satu lagi, apa tu, kawan kucing apa dia? Tikus. Tikus memang banyak di lingkungan kita. Tak boleh kita apa ni? Halang dia. Kita lepuh sikit mesti dia masuk. Jadi yang ini pun kalau dia minum apa semuanya, bekas kita nipat, jangan rujak je lah. Maksudnya kalau dia tak apa, dia tak ngaji, boleh buat wuduk lah. Buat wuduk masih boleh kalau tak nak buat minum. Saya boleh buat, kena buat wuduk. Kata ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqah, mereka mengatakan hukum ni, yang ni hukum selain kucing ni, adalah binatang-binatang yang berkeliling yang lebih kecil daripada kucing. Kenapa mereka katakan kalau dia macam kucing dan kecil, daripada kucing susah kita nak jaga diri kita daripada apa ni? Daripada kena dia, daripada apa semuanya lah, daripada kena bekas kita semua. Namun, kata ulama, kias yang seperti ini adalah kias yang demam, tak ikut kaedah. Sebab Nabi SAW tak cakap pasal saiz binatang yang keliling kita. Nabi SAW cuma cakap tentang apa? Binatang yang keliling kita. Sebab tu Syekh Uthaimin rahimahullah mengatakan bahawa sebenarnya walaupun binatang tu lagi besar daripada kucing, macam anjing pun hukumnya bersih. Jadi anjing bersih tak? Kenapa? Dia pun tawafin, dia pun keliling kita. Dia pun banyak manfaat. Dia boleh tolong kita. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Hadis tadi yang khususkan dalam banyak-banyak binatang yang keliling kita, ada satu yang tak ada maafnya, iaitu apa? Anjing. Lepas tu jangan tanya kenapa, mesti ada hikmah lah. Kaji-kaji pun untuk tahu hikmah, bukan untuk mengolak. Baik, ada satu binatang lagi yang mengelilingi kita, yang susah kita nak lepaskan daripada dia. Tapi dia besar daripada kucing, mungkin 10 kali besar daripada kucing. Dan dia najis. Apa dia? Bukan, bukan Thailand gajah bukan eh? Apa? Himar. Keledai jinak tu, keledai kampung tu, hukumnya nak najis. Dan dia garanti selalu dengan kita. Dia angkat barang kita, dia apa semuanya, dia makan apa tempat kita. Ada, boleh tak kita masukkan keledai dalam bab kucing? Jawabnya? Sekarang aku tak boleh. Sebab? Larangan. Tapi dia pun keliling kita macam kucing. Boleh tak kias dengan kucing? Kalau tikus boleh. Keledai kenapa tak boleh? Tikus. Tikus boleh kan? Kenapa keledai tak boleh? Dia ada kekhususan kerana dia? Ya betul. Kucing ni pun makan bangkai. Kucing pun makan bangkai. Tapi Nabi SAW kata dia tak najis. Sebab dia apa? Keliling kita. Keledai makan-makan juga, makan apa, kotor-kotor, keliling kita juga. Boleh tak sama dengan kucing? Jawabnya tak pasti lagi, tak yakin, tak apa. Sebenarnya boleh. Sebab keliling kita, bahkan dia lebih baik, lebih banyak manfaat daripada kucing. Lagi berharga daripada kucing. Kita tonggak dia apa semua. Degil-degil dia tu pun banyak manfaat dia, bawa barang jauh-jauh. Kucing kata bagus, banyak ada kucing tak bagus, banyak kucing tak terpakai lah. Siapa nak buka bisnes kucing nanti, yang kucing yang gemuk je. Yang kucing yang ada apa ni, yang pada ada skill tangkap tangkap binatang orang tu. Maksud saya tu, kita tengok hadis, ilah dia ataupun sebab dibenarkan adalah apa? Adalah dia keliling kita, dia berkhidmat pada kita. So aku juga sama. Cuma yang tak boleh adalah makan daging keledai. Sama macam kucing tak boleh makan daging kucing. Tapi bekasnya apa semuanya dimaafkan. Sebab kita lihat keledai yang datang hadisnya, dia najis. Tapi kita tunggang dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas, Mu'az kat belakang. Dia apa? Kita nak train dia, nak tarik dia apa semuanya, mesti kita nak kenal lah, pegang dia. Jadi tentu sekali tak najis. Badannya apa semua tak najis. Baik, satu perkara takut kita salah faham. Kucing kita pegang, bulu dia semua bersih kan? Tak payah cuci, tak payah sertu. Bekas minuman dia pun tak payah kan? Dengan keadaan tertentu je kan? Dia punya kencing dan tahi dia suci tak? Kita nak test saja lah, tak salah faham. Ya? Yeah? Najis? Tak najis? Tak najis lah. Jangan takut, kalau tak najis, dalil nanti kata inna hadis yang binajar. Dia tak najis. Oh, kamu najis. Nanti kata tak najis. Nampak tak kenapa kita kena gunakan pemahaman. Dan kita kena lihat semua, jangan lihat satu hadis. Yelah, nanti kata kucing ni tak najis. Tapi kita tetap hukumkan kencingnya dan tahinya sebagai najis. Muntah dia ke apa benda, darah dia keluar pun mestilah najis. Sebab dia fadalat. Boleh? Daripada binatang yang haram dimakan. Kita manusia suci ke tak suci? Pegang-pegang boleh tak kan? Boleh kan? Kita punya tu najis. Kami najis. Kalau tak bersih kan kena azab kubur. Di kucing pun sama. Nanti takut tak yang tadi tu kan, orang kata tak najis tu apa tu, melainkan jilatan dia je kan. Anjing kena satu. Tapi tak anjing, kencing anjing boleh pula, tak payah. Taklah sampai macam gitu. Kita ada kaedah bahawa semua keluaran ataupun najis lah daripada binatang yang tidak halal dimakan, semuanya nak najis. Jadi itulah saya ingat tentang hari ini. Ada apa-apa lagi? Soalan ke apa? Apa hukum pelihara kucing? Tak ada orang tanya pula. Sunnah ke sebab Abu Hurairah banyak pelihara kucing? Kat dalam kucing dia pun ada kucing. Sunnah tak pelihara kucing? Besok banyak kucing sini. Tak ada? Tak nak tahu kan? Nanti minggu depan lah kita buat. Selamat. Fikirkan soalan-soalan. Nanti kalau saya tahu, saya tak tahu, saya carilah jawapan dia. Jadi, jangan kita balik tutup buku dah, rehat. Tak mau. Tengok lagi hadisnya, ataupun hadis depan dia, get ready, tanya apa semua. Okeylah, ada soalan insyaAllah saya boleh jawab. Ustaz, adakah anggota wuduk yang disapu minyak gosok atau krim kulit mesti dicuci terlebih dahulu dengan sabun untuk menghilangkan zat minyak itu sebelum mengambil wuduk? Adakah minyak gosok atau krim kulit menghalang air wuduk ke kulit seperti halnya cat? Sebenarnya soalan dia, soalan yang kedua tu dah boleh jawab soalan dia. Kalau saya nak jawab, mana saya nampak krim kulit mana? Saya pun tak akan tahu dengan saya pegang, saya rasa betul lah. Hukum dia tentang wuduk, apa syarat sah wuduk? Mesti kena kulit. Mesti kena? Mesti kena kulit. Awak pakai plastik atau gelut, awak mesti tak sah. Jadi kalau saya nak hukum kan, saya kena tahu bahawa krim kulit yang dipakai itu, walaupun ada minyak, walaupun apa semuanya, kalau kena air, kena kulit tak? Kalau kita sapu wuduk, kalau kita basuh. Kalau jawabnya ya, perlu tak kita nak hilang kan? Tak perlu lah. Kalau Vaseline je taruh apa tu kan, makeup ke apa, tak apa lah. Tapi kalau ada jenis yang mungkin pekat ke apa, Allah Allah, yang tebal sangat ke apa, yang tak boleh tembus, maka kita katakan tak boleh, macam cat. Macam cat. Itu pun kalau orang dia kerja tukang cat, banyak badan dia dah cuba gosok banyak tanah kan, masih dia lagi terlepas satu dua. Sah tak semayang? Kita dah usaha sungguh-sungguh, bukan kita ambil sambil lewat, hukumnya sah salat kita. Bagaimana orang yang tukang apa tu, tukang siang ikan. Siang ikan orang dulu tukang kat Madinah, orang bukan Mesin. Tadi memang baju dah berubah. Kadang time solat berubah dengan baju tu juga kadang. Barulah, elak. Tapi nak buat apa kerja dia itu? Sekejap lagi dia, dia masuk lagi buat kerja. Ulama kata dia kena usahakan, bersihkan lagi. Itu adalah scale kan tu, sisik. Dia takkan masuk. Tapi kalau ada usaha untuk menghilangkannya, dia angkat wuduk sebenarnya mampu, insyaAllah solat dia sah dan diterima. Lagikan di bulan bulan sah. Indah musalah. Jadi itu jawapannya, insyaAllah ya. Tapi insyaAllah terhenti di sini dahulu. Terima kasih kerana bersabar dengan saya. Dan pun apa ni yang kita harapkan ataupun kita maksudkan daripada majlis ini, tidak ada diharapkan untuk menambah ilmu, untuk menambahkan kefahaman kita dalam agama. Sebab Nabi SAW dah bersabda, man yuridillahu bihi khairat yufaqihu fid din. Dan siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah SWT akan berikan dia kefahaman dalam agama. Dan kita tahu kefahaman dalam agama tak akan datang dengan kita duduk di rumah saja. Tapi hendaklah kita carinya, tuntutnya daripada ahlinya dengan mempelajari daripada sumber-sumber yang tepat. Baik. Dan siapa yang tak mau belajar, siapa yang enggan baca, enggan belajar, enggan dengar pembahasan ilmu, maknanya apa? Allah tak mau ini, tak mau kan kebaikan untuk Allah tak mau kan kebaikan untuknya. Kerana itu adalah sebab belajar, adalah sebab untuk dapatkan ilmu. Ini kan ada kesyirik bebas dengan Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahlah kita ada harapan ataupun sangka baik pada Allah SWT dalam selama kita di dalam majlis seperti ini, majlis ilmu. Bahawa Allah SWT memang inginkan kebaikan untuk kita. Sebab saya akan berbeza. Orang yang belajar, orang yang tak belajar, dia cuma dengan grup dia je, jemaah dia apa semuanya, dia tak keluar, dia baca kitab tu saja. Dengan orang yang belajar terus, lepas juga tahu sekotor lah nampak berbeza. Ramalannya, akidahnya, perbuatannya, akhlaknya, semua kan berbeza insyaAllah ta'ala. Dengan kelebihan apa? Dengan sebab kita berusaha mencari ilmu. Okay. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.